Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi sayyidil syarhi awal dari penjelasan. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. فهذه المنظومة في أصول الفقه وقواعده والفرق بينهما أن أصول الفقه موضوع البحث فيها أدلة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما يتعلق بذلك. أما قواعد الفقه فموضوع البحث فيها في الفقه الذي هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، فهي قواعد للفقه وليست قواعد لأصول الفقه، ولكنها تكون قاعدة تشمل على فروع متعددة. Maka berikutnya adalah nazam atau syair tentang usul fikih dan kaidah-kaidah fikih. Apa beda antara usul fikih dengan kaidah fikih? Perbedaan di antara keduanya adalah usul fikih itu topik bahasannya adalah membahas tentang dalil-dalil hukum. Apa itu dalil hukum? Contohnya Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas dan hal-hal yang berkaitan dengan hal itu. Ini topik bahasan usul fikih. Sedangkan kaidah fikih, maka topik bahasannya adalah hukum fikih, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat, ya, syariah, hukum cabang yaitu badan yang berkaitan dengan perbuatan seorang mukallaf. Maka ini adalah maka kaidah fikih adalah kaidah untuk fikih dan bukan kaidah untuk usul fikih. Akan tetapi kaidah fikih itu tasmul mencakup furu'in muta'addidatin, permasalahan yang banyak sekali. Maka kitab yang kita bahas ini adalah kitab yang memasukkan dua ilmu sekaligus. Di sana ada ilmu usul fikih dan ada ilmu kaidah-kaidah fikih. Maka ada dua ilmu yang ada di buku ini. Wa minal kutubi fi dzalika qawaidu Ibn Rajab al-Hanbali tilmidzi Ibn al-Qayyim rahimahumullah fa inna lahu kitaban sanahu qawaidul fiqhiyah يذكر القاعدة وما يتفرع عنها من المسائل هو كتاب عظيم لكنه يحتاج إلى شخص قد بلغ من الفقه منزلة لأن فيه صعوبة. Dan di antara buku tentang kaidah fikih adalah kaidah-kaidah fikih karya Ibn Rajab Al-Hanbali, murid dari Ibn Al-Qayyim. Semoga Allah merahmati keduanya. Ibn Rajab punya buku yang dia beri judul Qawaid Fiqhiyah, yang terkenal dengan sebutan Qawaid Ibn Rajab. Yang yadhkuru qa'idatan, dia sebut qa'idah, satu qa'idah fikih dan masalah-masalah yang menjadi cabang atau turunan dari qa'idah tersebut. Dan mungkin bisa kita katakan cetakan yang terbaik untuk Qawaid Fiqhiyah Ibn Rajab adalah Qawaid Fiqhiyah tahqiqnya Syekh Mansur Hasan Salman. Wa kitabun azim, kitab Qawaid Ibn Rajab adalah satu kitab yang sangat agung. Akan tetapi untuk mengkaji buku ini diperlukan seorang guru yang qad balagha min al-fiqhi manzilatan, telah sampai satu kedudukan yang tinggi dalam masalah fikih. li'an nabi su'ubatan, karena di dalamnya terdapat kesulitan untuk ya, tidak mudah dipahami, namun agak sulit dipahami. Dan mungkin untuk bisa jadi alat bantu untuk tersebut adalah muhtasar qawaidu rojak yang diiktisar diringkas oleh Syaikh Muhammad bin Sulaiman sendiri. Dan peringkat Qawaid Ibnu Rajab dan memberikan taklif untuk ringkasan tersebut. Wa nadharan ila annani ra'aitu anna nadhama yasulu hifdhuhu yabqa fil hafidati aktsara. Nazamtu hadhihi al-mandumata fa kuntu kullama marati qa'idatan marati qa'idatun min usulil fiqhi aw min al-fiqhi wa dha'tuha fi hadhihi al-mandumati. Wa mazaltu al-tamisu qa'idatan fi usulil fiqhi aw fil fiqhi li al-hiqaha fi hadhihi al-mandumati wa li dhalika la tu'tabaru hadhihi al-mandumatu tammatan. Dan menimbang bahasanya aku melihat bahwasanya syair itu lebih mudah dihafal dan lebih lengkap di al-hafidhah dalam hafalan, dalam pikiran. Maka aku buat nazam ini ya, dan beliau membuatnya tidak nyetuk ya, tidak kemudian konsentrasi hanya membuatnya, namun sambil lalu. Kullama mara fi qa'idatun, setiap aku melewati satu qa'idah, setiap kali aku membaca buku kemudian aku jumpai buku tersebut menyinggung satu kaidah, boleh jadi kaidah usul fikih atau kaidah fikih, maka aku letakkan kaidah yang aku baca tadi dalam mandumah ini. Dan aku masih mencari kaidah-kaidah dalam usul fikih atau dalam fikih untuk bisa aku gabungkan, aku tambahkan dalam nazam ini. Oleh karena itu nazam ini atau syair-syair ini tidaklah dinilai telah selesai, namun belum selesai dan belum sempurna. Ya, bait yang pertama, alhamdulillahil mu'idil mubdi mu'tin nawali kullaman yastajdi. Segala puji milik Allah zat yang mengembalikan makhluk, dan al-mubdi dan zat yang menciptakan makhluk, dialah yang mengembalikan, membangkitkan, dan dialah yang menciptakan yang pertama kali. Mu'tin nawali, dia memberikan nikmat kulaman kepada semua orang yang jadi berdoa memohon kepadanya. Ya budi. Qulhu alhamdu huwa wasmul mahmudi bil kamali ma'al mahabbati wa ta'zim. Fa inna kurira wasmu bil kamali sumia sana'an. Walaysa alhamdu huwa sana'u. Wa dalilu dhalika ma rawahu muslimin wa rawahu muslimun min hadithi Abi Hurairata radiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah ta'ala qala: Qasamtu as-salata baini wa baina abdi nisfain. Fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamidani abdi. Fa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah asna alayya abdi wa hadha nasun sarihun. Thumma inna lughata yu'ayyidu hadha li anna sana'a huwa al-i'adati wa i'adatu aw ar-ruju'u ila ma sabaqa. Wa tafsiru ba'dul ulama'i rahimahumullah alhamdu bisana'i wa biljamili aw ma asbaha dhalika fihi shay'un minan nadari fal wasahihu ma dzakarnahu. Nah, alhamdu adalah ya, menyebut-nyebut orang yang dipuji bil kamal, dengan sifat-sifat sempurna. Dan kita menyebut-nyebut sifat sempurnanya karena cinta dan mengagungkan. Jika penyebutan sifat-sifat sempurna itu diulang-ulangi, maka ini disebut sana. Oleh karena itu maka alhamdulillah beda dengan sana. Dalilnya adalah diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, hadis qudsi, qasamtu salata aku membagi salat. Yang dimaksud dengan salat adalah suratul Fatihah. Maka ini dalil salah satu nama Al-Fatihah adalah as-salata. Disebut demikian karena karena membaca Al-Fatihah adalah sebuah keniscayaan dalam sholat. Maka karena begitu pentingnya Al-Fatihah dalam sholat, sampai-sampai Al-Fatihah itu sendiri disebut sholat. Baini wa baina abdi, antara aku dengan hambaku. Maka jika aku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, potongannya disini jadikan dalil sebagian ulama bahasanya bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah. Ya, karena di sini Al-Fatihah dihitung dari alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, hamidani 'abdi, hamba-Ku memujiku. Hamba-Ku memberikan alhamdu untukku. Maka di sini menunjukkan kalau Allah itu berfirman, Allah itu berkata-kata, dan menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala menjawabi dan merespon semua orang yang membaca Al-Fatihah. Jika dia mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah memberikan komentar, asna 'alayya 'abdi, hamba-Ku memberikan sana untukku. Di catatan kaki, hadis ini dikatakan oleh Muslim di kitab Shalah, diberi judul bab oleh An-Nawawi, bab wajibnya membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Karena artinya ini mengisyaratkan bahasanya Al-Fatihah disebut disebut as-salat karena dia adalah satu hal yang wajib, satu hal yang harus dibaca dalam rakaat dan setiap salat. Wa dan nasun sarihun, dan ini adalah dalil tegas. Dalil tegas tentang apa? Dalil tegas tentang as-sana itu berbeda dengan alhamdulillah. Alhamdulillah itu berbeda dengan as-sana karena yang depan tadi hamidani dan yang kedua adalah asna alaiya. Maka alhamdulillah berbeda dengan asana. Kemudian bahasa Arab pun dari tinjauan bahasa menguatkan hal ini, yaitu sana berbeda dengan alhamdulillah. Karena yang namanya sana dalam bahasa Arab mengandung makna iadah, mengulangi atau kembali kepada sebelumnya. Oleh karena itu penafsiran sebagian ulama, semoga Allah merahmati mereka, alhamdulillah dengan sana, dengan menyanjung-nyanjung bil jamil, dengan menyebut-nyebutkan sifat-sifat yang indah yang dimiliki oleh orang yang dipuji atau semacam itu, fihi syai'un min nadar, adalah pendapat yang kurang tepat, dan yang tepat apa, adalah apa yang telah kami sebutkan. Ya, Hanif. Allah isma ghairu ismi kama huwa zahir. Nah, Allah adalah salah satu nama bagi Allah Azza wa Jalla, dan dia adalah pangkal dari semua nama. Oleh karena itu tidaklah disebut lafaz Allah illa matu'an, kecuali diikuti dengan nama-nama yang lain. Sedangkan Allahnya itu di depan sendiri, kecuali dalam satu ayat. Di sini Allah mengikuti nama yang lain. Fa'innahu, maka dalam maka sunya lafaz Allah ja'atabian itu mengikuti dan tidak diikuti. Ini ada di surat Ibrahim ketika Allah berfirman ila siratil azizil hamid, menuju jalan Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allahi, dialah Allah yang miliknya lah semua apa yang di langit dan semua apa yang di bumi. Maka di sini Allah mengikuti Al-Hamid dan Al-Aziz. Al-Hamid dan Al-Aziz dulu yang disebutkan, baru kemudian disebutkan nama Allah. Oleh karena itu maka Allah di sini statusnya adalah Afab Bayan dan bukan Badal atau Man'ud atau Na'an. Alamasa Bapak untuk nama yang telah lewat, tabian dan dia mengikuti. Wa ila, maka akan tetapi Jamil Asma ila di sini bermakna lakin, kan tapi semua nama-nama Allah itu mengikuti nama Allah, dan sangat salah sekali orang yang mengatakan bahasanya Allah bukanlah nama-nama Allah, bukanlah salah satu nama Allah, padahal Allah itu ada dalam Al-Quran. Di antaranya Bismillah. Ya, ada sebagian orang yang menolak kalau Allah itu nama, nama bagi zat yang kita sembah. Ya, dikira Allah itu ya sebutan untuk Rabb semesta alam, bukan nama. Dari yang lain dalam hadis yang di sana terdapat sisipan tentang nama-nama Allah, meskipun sisipannya itu dhaif. Tatkala Nabi mengatakan Allah punya 99 nama, kalau maka di sana sisipan, kalau 99 nama itu adalah wallahu alladzi la ilaha illa huwa, maka nomor satu adalah Allah. Wabada asli, maka dimulai dengan nama Allah. Dari yang lain bahkan tidak perlu pakai sedaif, ada di surah Al-Hasr Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wallahu, yaitulah Allah, zat yang tiada sembahan yang bersembah melainkan dia, tiada sang pemilik, zat yang suci, zat yang bebas dari cacat dan kekurangan, al-mu'min, dan zat yang memberi rasa aman kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan rasa aman. Sampai akhir ayat lalu asma'ul husna, untuknya nama-nama yang terbaik. Catatan kaki nomor 2 di sini penulis mengisyaratkan bahwa dijanjikan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah, demikian juga Tirmidzi serta Ibnu Majah. Tirmidzi mengatakan ini hadis yang dhaif, hadis yang jalurnya cuma satu. Namun hadis ini dinilai punya beberapa cacat, adanya perbedaan antara satu lafaz dengan yang lainnya, kemudian pergunjangan bagian perawi yang mudallis, dan terdapat sisipan. Bagaimana bisa dilihat di Fathul Bari, dan bisa dilihat di Futuhat Rabbaniyah. Futuhat Rabbaniyah itu Sarah Al-Azkar An-Nawawiyah, 4 jilid aslinya. Al-Azkar An-Nawawiyah dicetak oleh Ibnu Alan. Disebut Futuhat Rabbaniyah. Dan Al-Azkar An-Nawawiyah ini juga ditafsir oleh Ibnu Hajar. Dia punya tafsir khusus untuk Al-Azkar, disebut Nataijul Afkar, Kemudian Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan Al-Hakim dalam Asma wa Sifat At-Tahawi dalam Shahih Sunnah, Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa mengatakan dalam yarid fi ta'yiniha tidak terdapat dalam masalah menyebutkan 99 nama itu apa saja hadisun sahihun ataupun hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tambah catatan, hadis tersebut tanpa penyebutan al-asma rincian nama-nama adalah hadis yang sahih dan muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Jadi ada hadis yang menegaskan kalau Allah itu punya 99 nama. Siapa yang menghafalnya maka dia masuk surga. Sampai sini hadisnya sahih. Sampai sini hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Namun di riwayat yang lain diberi penjelasan 99 nama itu apa saja. Itu ada di riwayatnya Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah. Namun kalau yang dengan penjelasan 99 nama itu apa saja, penjelasannya baik. Karena itu dinilai sisipan dari perawi, itu ijtihadnya perawi, bukan sabda Nabi. Ditambah hadisnya juga punya cacat yang lain. Oleh karena itu kesimpulan para ulama semacam Ibnu Katsir di tafsirnya ketika menjelaskan lilail asmaul husna pada uhubiha, semoga juga Ibnu Taimiyah mengatakan hadis yang merinci 99 nama itu apa saja adalah hadis yang lemah. Idan jika demikian maka Allah adalah salah satu nama Allah tanpa diragukan, akan tetapi pemilik nama itu tidak dengan nama. Maka pemilik nama Allah itu berbeda dengan nama Allah, berbeda dengan nama Ar-Rahman dan atau Ar-Rahim. Karena pemilik nama itu berbeda dengan nama yang dia miliki sebagaimana zahirun, sebagaimana nampak dengan jelas perkara ini atau masalah ini. Pertanyaan. Yeah. Hudibat. Lakin hudibat dan hamzatu dikasrat dari istimal. Nah. Misal dzalika contohnya ada seorang person, saksun ada seorang person yang dia punya nama, namanya Muhammad. Kemudian yuktab bil waraq, ditulis nama Muhammad tadi sebuah kertas. Atau wayati bil waraqi, dia bisa menulis dengan kertas dan berbicara dengan lisannya. Lalu didatangkan kepadanya satu kertas yang di situ bertuliskan Muhammad. Lalu kertas tersebut dirobek sehingga terobeklah nama. Maka jika nama telah terobek atau telah terbakar, apakah pemilik nama itu ikut robek dan terbakar? Jawabannya tentu tidak. Jika Anda mengatakan ya, muliakan Muhammad, layani dengan baik, maka maknanya adalah muliakanlah person bernama Muhammad. Maka seandainya ada seorang yang mengatakan, ada seorang yang diberitahu muliakanlah Muhammad, akhirnya si orang yang diperintahkan ini datang membawa sebuah kertas, kertasnya ditulisi nama Muhammad. Setelah itu sebagai bentuk penghormatan, dia letakkan di depan kertas tersebut terpaluna to'am, satu nampan makanan. Kemudian dia mengatakan, aku memuliakan Muhammad dengan cara semacam ini. Ini kertas misalnya Muhammad, dan tak subuhi nasi, sayur, buah, susu. Saya muliakan Muhammad dengan aku beri hidangan semacam ini. Apa komentar orang tentang orang ini? Bila seorang sepakat majnun, orang senting dan gila. Karena akrim Muhammad itu maknanya adalah akrim musamma, bukan akrim al-ism. Idzan, jika demikian kesimpulannya adalah al-ismu ghairul musamma. Nama itu berbeda dengan pemilik nama. Karena nama adalah satu kata yang dibuat untuk menunjukkan kepada musamma, pemilik nama. Fakalimatu Allah, maka kata-kata Allah adalah lafaz yang menunjukkan pada musamma, person yang bernama Allah. Itulah Rabbul Ta'ala Azza wa Jalla. Maka Allah adalah salah satu nama Allah, dan tidaklah diragukan tentang hal ini. Bahwa alamun, dan Allah adalah alamun nama untuk zat Allah Ta'ala, yang tidak boleh selain Allah bernama dengannya atau dinamakan dengannya. Tak boleh orang punya anak, kasih nama anaknya, tak kasih nama Allah. Karena ini adalah nama yang khusus untuk Allah, tidak boleh digunakan untuk selain Allah. Maka di sini terdapat pembahasan tentang al-ismu huwal musamma atau al-ismu ghairul musamma. Ini pembahasan dalam masalah akidah yang dimunculkan oleh orang aslinya dimunculkan oleh orang-orang filsafat. Mereka memberikan pertanyaan, al-ismu itu huwal musamma atau akakah al-ismu itu ghairul musamma, ya, nama itu sama dengan pemilik nama atau berbeda dengan pemilik nama. Nah, kalau pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih ini, kita lihat tadi beliau memilih pandangan bahasanya al-ismu ghairul musamma. Namun saya pernah dapat penjelasan dari Tasawuf Zuhaimi yang tepat, yang benar. Kalau menurut Tasawuf Zuhaimi, al-ismu itu lil musamma. Tidak kita katakan musamma dan tidak kita katakan ghairul musamma. Akan tetapi yang benar adalah al-ismu itu lil musamma. Dalilnya adalah firman Allah, lillahi asma'ul husna. Lillahi asma'ul husna. Milik Allah nama-nama yang terbaik. Maka nama itu adalah milik dari si punya nama. Tidak kita katakan nama ini sama dengan yang punya nama atau tidak sama dengan yang punya nama. Dan kita katakan namanya, bahwasanya nama itu adalah milik yang punya nama. Lillahil asmaul husna. Kalau tidak mengatakan namanya sama dengan dirinya atau berbeda, namanya juga Allah katakan nama-nama Allah adalah milik Allah. Gunawan. Wallahu wallahu wal ma'budu al ma'budu alladhi ya'lamu kull khulqu ay yata'abbaduna lahu wa yadzan laluna lahu mahabbatan wa ta'ziman wala ilahun haqqun wala ilaha haqqun illallahu azza wa jalla kullu ma siwallahu mimma yud'a bil alihati fa huwa batilun kama qala Allah ta'ala dalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwa batilun. Makna Allah adalah al ilah. Akan tetapi husifat dibuang hamzahnya karena banyaknya digunakan. Ilah dan Allah itu maknanya adalah makhluk. Artinya makhluk dan yang disembah, yang dipertuhankan oleh seluruh makhluk. Artinya mereka mempertuhankannya dan mereka menyerahkan diri kepadanya karena cinta dan mengagungkan. Maka tiada sesembahan yang hak pun berhak disembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Datang segala sesuatu selain Allah, mimma yud'a yang diklaim kalau dia adalah alihah, dianggap sebagai sesembahan adalah sesembahan yang tidak berhak untuk disembah. Bagaimana firman Allah, dzalika min kaidu, dikarenakan Allah adalah al-haq dan annama yad'una, segala sesuatu yang yad'unahu mereka sembah selain Allah adalah sesuatu yang batilu, al-batilu yang tidak berhak untuk disembah. Abdul. Ini furu. Tarju ilaiha furu wal qawaidu tarju ilaiha al-masail allati tatafarru 'alaiha fa fi bidda'u ada. Nah. Allah selazat yang membalikan dan yang memulai. Dua sifat ini diambil dari firman Allah di surat Al-Furuj, innahu al-yubdi'u yubdi'u wa yu'id, dialah yang memulai dan yang mengembalikan. Maka Allah adalah yang memulai segala sesuatu dan Allah lah yang mengembalikannya. Maka Allah mengembalikan segala sesuatu setelah hancur dan binasanya. Di antaranya adalah Allah mengembalikan badan setelah matinya. Wa ta'ala, jadi Allah Ta'ala adalah zat yang memulai, yang menampakkan segala sesuatu semula tersembunyi karena atau ya, tidak ada, kemudian Allah ciptakan sehingga nampak. Sesuatu yang tidak ada itu tidak nampak, dan Allah adakan, Allah ciptakan, maka nampak. Al-Mubinu, dan Allah lah yang menampakkan segala sesuatu, menjelaskan segala sesuatu, itu menampakkannya. Semula tidak ada, kemudian hidup, nampak sendiri. Walladzi, bagaimana firman Allah, walladzi yaqdul khalqa tsumma yu'id. Dialah Allah yang memulai penciptaan dan dialah yang mengembalikan pencipta. Fal bada'u min indi, maka kemuliaan penciptaan dari Allah dan kembali juga kembali kepada Allah. Bagaimana firman Allah Ta'ala, wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya hanya kepada Rabbulah al-muntaha berakhirnya segala sesuatu. Satu hal yang patut diperhatikan, al-mubdi wa mu'id bukanlah nama Allah, akan tetapi sifat Allah. Sebagaimana kita katakan, mutakallim, berbicara, bukanlah nama Allah, akan tetapi dia adalah salah satu sifat Allah. Dan di sini bisa kita katakan, di sini terdapat dalam dua sifat yang tadi disampaikan, terdapat baro atau istihlal, keindahan dalam memulai. Ini masalah ilmu balaghah. Apa itu qira'atul istihlal? Qira'atul istihlal adalah seorang pembuat syair atau seorang penulis membawakan dalam empat lima bukunya kalimat yang mengisyaratkan, menunjukkan topik dari buku tersebut. Misalnya aku menulis buku fikih, maka qira'atul istihlal ketika aku mengatakan segala puji milik Allah adat yang memahamkan siapa yang Allah kehendaki kebaikan dalam agama. Ini disebut dengan qira'atul istihlal, keindahan dalam memulai. Artinya kalimat di atas adalah keindahan dari penulis atau penulis yang dia bawakan dalam mukadimah kitabnya, satu hal yang mengisyaratkan, menunjukkan pada topik bukunya. Oleh karena itu maka di sini bisa kita katakan al-mufti al-mu'id adalah qira'atul istihlal. Kenapa? Karena yang namanya usul atau kaidah itu adalah tempat kembalinya berbagai furu', kasus cabang. Maka kaidah adalah tempat kembalinya al-masail, berbagai masalah yang merupakan derivat dari kaidah. Tapi maka dalam kaidah terdapat ibda memulai dan iada mengembalikan. Maka dalam ilmu keindahan berbahasa itu ada qira'atul istihlal dan qira'atul ikhtitam. Ya, mukadimah yang bagus dan penutup yang bagus. Ketika semuanya mengisyaratkan kepada isi buku. Oh. Allahu muhsin nawari wa laman yaktadi muhsin nawari bil kasri wa mukti ismu fa'ilin mudafun mudafun ila maf'uli maf'ulihi al-awwali wa maf'ulu as-thaniyu qulla amma al-fa'ilu fa mustatirun taqdiruhu huwa ayu ay Allahu azza wa jalla muhsin nawari Atai. Maksud Atai. Kulaman yastadi ay kulah ay thiqati awil amkanati amkinati awil amkinati awil ahwali allati tarji turja fiha allati turja fiha ijabatud da'a ijabatud du'ai fa alqatu ka akhiril laili wa bainal adzani wal iqamati wal ahwalu ka qawlil insani sajida fa inna amara ma yakunu al'abdu min rabbihi wa huwa sajidun wal amkanu kal amkani allati yatlubu fiha ad-du'a'u mithlu at-tawafu wa kadhalika al amkanu al-fadilatu ad-du'a'u fiha aqrabu ila ijabati min al amkani al-ukhra. Nah, mu'tin nawali kulaman yastadzi. Allah itu memberikan pemberiannya, nikmatnya kepada semua orang yang meminta. Mu'ti di sini isim fa'il mudhaf pada maf'ul yang pertama, maf'ul yang kedua kula. Adapun fa'il maka benar mustaqdir takdirnya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan an-nawali pemberian. An-nawali maknanya al-ata pemberian. Kullaman yastadzi semua orang yang meminta. Artinya semua orang yang meminta. Istidza dalam bahasa Arab maknanya adalah at-talab. Fal makna maka maknanya Allah akan memberikan pemberian kepada semua orang yang memintanya. Sebagaimana firman Allah, wa qala rabbukum dan Rabb kalian mengatakan doalah kalian kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Demikian juga Allah berfirman, jika hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku ada dengan dekat, aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa ketika dia mau berdoa. Terutama doa ini akan doa yang manjur, terutama di fil awqat, di waktu, tempat dan kondisi tertentu yang diharapkan dalam kondisi-kondisi tersebut terkabulnya doa. Kondisi yang paling bagus atau waktu yang bagus untuk berdoa adalah akhir malam atau antara azan dan iqamah. Kondisi yang paling bagus untuk berdoa adalah ketika sujud. Maka kondisi yang terdekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. Demikian juga tempat, semacam tempat-tempat yang dianjurkan untuk berdoa di sana, semacam tawaf, demikian juga tempat-tempat yang istimewa. Doa ulia maka doa di tempat-tempat tersebut akrab ilal ijazah, lebih dekat untuk dikabulkan, lebih besar kemungkinan untuk dikabulkan dibandingkan tempat-tempat yang lain. Ya, demikian yang kita baca bagian ini. Untuk kata yang kemarin terlewat yaitu istiqab, kata-kata kutub, kutub artinya ya, dua pihak yang bertentangan. Maka di antara akhlak mulia dan muslimin, amila ala istiqabihi, berupaya untuk menghapus pertengkaran, sengketa di antara dua pihak, di antara para penuntut ilmu. Demikian sallallahu alaihi wa sallam. Wa rahmatullahi wa barakatuh.